الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita, membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan apa yang disebutkan oleh beliau, beberapa adab dalam ketika seseorang sedang membaca Al-Quran, ya, kemudian ada perkara-perkara tertentu, ya, seperti ketika seorang membaca Al-Quran dalam keadaan berjalan, dia melewati suatu kaum, ya, maka disunahkan baginya untuk memutus bacaannya, kemudian mengucapkan salam kepada orang-orang yang dia lewati. Dan ini sunnah, mustahab. Adapun apabila ada dia sedang membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang lewat melewatinya, mengucapkan salam kepadanya, maka hukumnya wajib untuk dia menjawab salamnya, ya. Dan apabila dia hendak mengulangi bacaan Al-Qur'annya, maka dia beristi'adzah, ya. Nah, mengulang bacaan isti'adzahnya. Baik. Demikian pula kita sebutkan apabila mendengar azan, nah, atau apabila bersin, ya, apabila seorang bersin dalam keadaan membaca Al-Quran, maka disunahkan pula untuk dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah, ya, nah, demikian pula apabila dia mendengar seorang yang bersin mengucapkan tahmid, maka disunahkan pula baginya untuk mengucapkan yarhamukallah. Naam. Dan yang lainnya yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Baik, maka kita masuk pada fasal yang berikutnya. Qala rahimahullah, idza warada al-qari, idza warada 'ala al-qari man fihi fadilah min ilmin أو صلاح أو شرف أو سن معصيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام بل ذلك مستحب. Kata beliau, apabila seorang qari dia sedang membaca Al-Quran, kemudian ada seorang yang melewatinya, ya, ada seorang yang melewatinya, yang mana orang tersebut memiliki fadilah, memiliki keutamaan, min ilmin, apakah keutamaan dari sisi ilmunya, ya, au solahin au syarafin, atau dari sisi kesolehannya ataupun kemuliaannya, au sinnin ma'asyanah, atau dari sisi usianya, orang tua, ya. Nah, seorang yang tua tapi bukan hanya sekedar tua, ya. Nah, dia dikenal sebagai orang yang tua, yang usianya tua, ma'asyanah, dan dia orang yang menjaga diri, artinya orang yang terhormat. Nah, Aulahu hurmatun biwilayah, atau dia memiliki kemuliaan dari sisi wilayah, dari sisi kekuasaan. Ya, pejabat yang semisalnya. Awiladah, atau dari sisi kelahiran. Naam. Atau dari sisi kelahiran dia naam lahir dari orang yang mulia misalnya. Ya. Naam. Aw ghairihima, atau yang selainnya. Fala ba'sa bil qiyami lahu ala sabilil ihtiram. Maka tidak mengapa untuk berdiri, ya, berdiri na'am menyambutnya, na'am dalam rangka ihtiram wal ikram, dalam rangka menghormati dan memuliakan. Nah, ini disunahkan ya. Nah, la liria wal i'zam, bukan berdiri dalam rangka ria ataupun pengagungan. Ini enggak boleh. Ya. Tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan seorang qiyam untuk orang lain dalam rangka mengagungkan. Nah, apalagi berdiri sambil menundukkan kepala. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, terkhusus dalam kegiatan seremonial, upacara-upacara, ya kan? Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Nah, ini kebiasaan ahlul kitab, tasyabbuh. Nah, tapi kalau memuliakan, ya ada orang misalnya datang, orang mulia, ya, apakah dia seorang ulama, seorang syekh, atau seorang yang dihormati, maka tidak mengapa kita, dia datang, masuk, kita berdiri. Ya, ahlan wa sahlan kita sambut misalnya. Nah, kita beri salam. Nah, ini pemuliaan. Nah, maka kata beliau yang seperti ini tidak mengapa. Dan bukan karena riya, ya, bukan karena riya, bukan karena mencari muka. Ya. Atau yang semisalnya, nah, ini tidak diperbolehkan, haram. Ya. Nah, atau kebiasaan sebagian mereka, kalau ada orang-orang yang mulia yang datang, ya kan? Misalnya angkat topi, ya kan? Angkat topi atau misalnya ini tidak diperbolehkan. Bal dzalika mustahab, bahkan yang demikian disunahkan. Ya. Yang demikian itu disunahkan. Waqad tsabata bil qiyam atau waqad tsabata al qiyamu lil ikram min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan telah datang dalil yang menunjukkan tentang perbuatan qiyam, berdiri dalam rangka untuk memuliakan, ya, telah datang dalil dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'li ashabihi radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Demikian pula perbuatan para sahabat beliau. Radhiyallahu anhum. Bihadratihi wa biamrihi. Nah, baik di hadapan beliau ataupun diperintahkan oleh beliau. Yani perbuatan berdiri dalam rangka memuliakan ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pengingkaran atau dengan perintah beliau langsung, ya. Naam. Waman ba'dahum wa min fi'li tabi'in wa man ba'dahum minal ulama was-salihin. Demikian pula ini telah datang, ya, perbuatan seperti ini dari perbuatan tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para ulama dan orang-orang soleh. Ya. Baik. Waqad jama'tu juz'an fil qiyam wa dzakartu fihi al ahadits wal asar al waridah bi istihbabihi wa nahyi anhu. Kata beliau, dan aku telah mengumpulkan satu juz, satu tulisan kecil juz, yang mana beliau sebutkan ya pembahasan tentang permasalahan ini, yaitu al-qiyam, al-qiyam lil ikram. Nah, wa dzakartu fihi al-ahadits, dan aku sebutkan di dalamnya hadis-hadis dan atsar yang datang yang menunjukkan disunnahkannya, ya, dan yang mana yang dilarang darinya. Nah, itulah beliau sebutkan di dalam naam satu kitab secara khusus. Baik. Wa bayantu fihi dhaf ad-dha'if, wa bayantu fihi dhaf ad-dha'if minha was-sihhat as-sahih. Dan telah aku sebutkan pula di dalamnya mana yang dhaif darinya dan mana yang sahih. Naam. Wal jawabu amma yatawahhamu minhu annahyu walaysa fihi nahi. Nah, dan telah aku sebutkan pula jawaban tentang orang yang keliru tentang ini, yang mereka melarang, ya, melarang perbuatan ini. Walaysa fihi nahyu, padahal tidak ada larangan kalau dilakukan dengan dasar al-ikram, ya, wal ihtiram, tidak mengapa. Wa awdahtu dzalika kullahu bihamdillahi ta'ala, dan telah aku jelaskan semuanya yang demikian itu bihamdillahi ta'ala. Faman tashakka fi syai'in min ahadithihi falyutali'hu yajidu ma yazulu bihi syakkahu atau syakkuhu insyaallahu ta'ala. Nah, kata beliau, barang siapa yang ragu ya tentang sesuatu dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang ini, falyutali'hu, maka hendaknya dia mengkajinya, memutola'ah apa yang telah beliau tulis tersebut, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang menghilangkan keraguan tersebut insyaallah ta'ala. Baik. Ini ya. Di antara yang menunjukkan ini, apa yang disebutkan atau di sini disebutkan ta'liq, ya, disebutkan di catatan kaki, ka'annahu wallahu a'lam yushiru ila ma warada ma rawahu Abu Daud fil adab. Di sini ya sepertinya Al-Imam Nawawi mengisyaratkan apa yang datang di dalam riwayat Abu Daud dalam kitab Al-Adab, ya, dalam kitab Al-Adab dalam sunan beliau, ya, hadis nomor 5217. Nah, qala haddatsana Al-Hasan ibni Ali ibni Bashar qala wa ibni Bashar qala haddatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Israil an Maisarah bin Habib Adil Minhal bin Amr an Aisyah binti Talhah an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ra'aitu ahadan kana asbaha samtan wa hadiyan wa dallan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat tidaklah aku melihat ma ra'aitu ahadan, ya, tidaklah aku melihat seorang pun, ya, yang lebih serupa, ya, dari sisi karakternya dan dari sisi hadian, dari sisi sifat-sifatnya, wadallan, naam, kata beliau, minal hasan, naam, naam, bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, lanjutannya, bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah karramallahu wajahaha. Kata Aisyah, tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih mirip dari sisi karakter, sifat-sifatnya, ya, dan dari sisi kebiasaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Kanat idza dakhalat atau kanat idza dakhaltu alaihi qama ilaiha. Atau kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha. Nah, adalah Fatimah apabila datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Ya, qama ilaiha. Rasulullah berdiri dalam rangka memuliakan Fatimah. Nah, radhiyallahu taala anha. Fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Fatimah masuk, beliau berdiri, ya, untuk memuliakan. Kemudian beliau memegang tangannya, beliau pun menciumnya, ya, mencium tangan Fatimah. Wa ajlasaha fi majlis fi majlisihi, dan mendudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Naam. Wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi. Demikian pula sebaliknya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk menemui Fatimah radhiyallahu anha, maka Fatimah pun berdiri menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhat bi yadihi fa qabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Kemudian Fatimah memegang tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menciumnya dan mendudukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat duduk beliau. Nah, ini ya. Taib. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, demikian pula Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah datangnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, hadis yang menyebutkan tentang kedatangan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Naam. Maka ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu datang, naam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang bermajelis bersama para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada kaum Anshar, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian, ya, untuk sayyid kalian. Nah, sayyid ini pembesar. Qumu ila sayyidikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah kalian untuk sayyid kalian. Naam. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga menunjukkan diperbolehkan apabila kita berdiri menyambut kedatangan orang yang kita anggap mulia. Ya. Nah. Dan itu juga secara urf, secara kebiasaan adat, ya, etika di masyarakat itu bentuk penghormatan. Sebaliknya ketika kita ada orang datang misalnya, apalagi tamu datang tapi kita tidak ada ekspresi tertentu, ya, kita diam saja, ini sikap yang kurang menunjukkan apa, sikap ramah, ya, tidak menunjukkan sikap yang ramah. Nah, ya, maka kalau ada orang datang, ya, berdiri kita. Ya, ahlan wa sahlan, ya. Marhaban atau yang semisalnya. Nah, tanpa berlebihan. Ya. Tanpa menunduk. Ya, disambut, diberikan salam. Adapun yang dilakukan oleh sebagian, ya, sambil menundukkan kepalanya. Nah, ini merupakan bentuk tasyabbuh, menyerupai ahlul kitab, tidak diperbolehkan, ya. Nah, ini terkait permasalahan berdiri dalam rangka memuliakan, ya. Baik. Semisal mungkin di majelis rapat, ya, atau yang semisalnya. Nah, tidak mengapa kalau yang datang orang yang orang besar, misalnya orang mulia, ya, tidak mengapa. Ya, untuk kita berdiri menyambutnya. Nah, kemudian yang berikutnya beliau sebutkan, qala rahimahullah, faslun fi ahkamin nafisah tata'allaqu bil qira'ah fis shalah. Fasal tentang hukum-hukum yang penting yang terkait dengan bacaan di dalam salat. Ubalighu fi ikhtisariha fa innaha masyhurah fi kutubil fiqhi. Nah, aku sebutkan ini dengan sangat ringkas karena permasalahan ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ya, dalam kitab-kitab fikih. Sehingga pembahasan lengkapnya untuk permasalahan ini, ya, dibahas secara gamblang dalam pembahasan fikih. Ini kita hanya menyinggung adab secara umum, ya. Nah, pembahasan secara umumnya. Nah, minha, kata beliau, di antaranya yang terkait dengan qira'ah fis shalah, annahu yajibu al-qira'ata fis shalah al-mafruḍah bi ijma'il ulama. Bahwasannya wajib untuk membaca di dalam sholat fardu bi ijma'il ulama. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, yang diwajibkan di sini adalah al-fatihah. Nah, ini. Nah, yang diwajibkan untuk dibaca di dalam sholat adalah al-fatihah. Nah, tapi beliau sebutkan ini hukum secara umum qira'ah karena nanti ada khilaf, ya, yang setelahnya disebutkan oleh beliau. Tsumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama. Kemudian, ya, setelah adanya kesepakatan tersebut ijma bahwa di dalam salat itu wajib untuk membaca Al-Qur'an. Nah, maka Al-Imam Malik rahimahullah wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama rahimahumullah taala, mereka berpendapat tata'ayyanu qira'atul Fatihah fi kulli raka'ah. Nah, diwajibkan, ya, diharuskan membaca Al-Fatihah fi kulli raka'ah di setiap rakaat. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah, dalam riwayat lain, bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab. Ya, ini suratul Fatihah. Nah, sehingga surat Fatihah, surat Al-Fatihah merupakan ruknun min arkanis shalah. Nah, rukun dari rukun-rukun salat. Yang apabila ditinggalkan maka tidak sah sholat seorang. Ini hati-hati, ya, masalah membaca surat Al-Fatihah ini. Nah, kemudian terjadi khilaf, ya, atau kita baca dulu di sini. Qala rahimahullah wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jamaah. Kemudian berkata Abu Hanifah radhiyallahu anhu atau rahimahullah wa jamaah dan sekelompok para ulama, mereka berpendapat la tata'ayyanul fatihatu abadan, tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah sama sekali. Ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Wala tajibul qira'ah fir raka'atainil akhirain, dan tidak diwajibkan untuk membaca di dua rakaat terakhir. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Wassawab al-awwal, dan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwa Al-Fatihah adalah pendapat yang wajib. Adapun yang dinukilkan dari Abu Hanifah rahimahullah, ini pendapat yang sangat-sangat lemah, ya, sangat-sangat lemah, bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, ya, yang sharih. Nah, maka Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun salat. Faqad tadhaharat 'alaihil adillatu minas sunnah. Nah, dan telah tampak dalil-dalil tentangnya dari as-sunnah. Di antaranya hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Nah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata beliau, ya, menyebutkan hujah yang menjadi pegangan dari pendapat jumhur. Kata beliau, wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih. Cukup untuk membantah yang demikian itu ataupun sebagai dalil yang menguatkan pendapat jumhur ulama, ya, cukup hadis yang sahih yang Rasulullah SAW beliau menyebutkan, la tujzi salata la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an. Nah, la tujzi salatu, nah, tidak mencukupi salat, ya, tidak mencukupi salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an, yaitu Fatihatul Kitab. Ya. Nah, menunjukkan salatnya tidak sah. Nah, ini ya. Kemudian jumhur ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu wajib, bahkan rukun di setiap rakaat dalam salat, kemudian terjadi perselisihan antara salat jahriyah dengan salat sirriyah. Ya. Nah, sebagian para ulama berpendapat bagi makmum ketika salat jahriyah, ketika dia mendengar bacaan imamnya, ya, maka tidak disyariatkan, ya, untuk dia membaca Al-Fatihah. Nah, ya, tidak disyariatkan baginya untuk membaca Al-Fatihah. Nah, karena yang disyaratkan adalah mendengar imam. Ya. Nah, mereka berdalil diantaranya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, maka dengarkanlah dan diamlah kalian agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula beberapa hadis yang dibawakan oleh pendapat ini yang hadis-hadisnya lemah, ya. Yang paling kuat yaitu ayat ini saja. Yang paling kuat yang menjadi pendapat yang mengatakan Al-Fatihah tidak wajib dalam salat jahriyah bagi makmum, ya, bagi makmum. Bukan bagi orang yang salat sendirian. Bagi makmum. Itu dalil yang paling kuat. Ya. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Nah, pendapat yang kedua, pendapat, ya, yang dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, yang diisyaratkan dalam sahih beliau. Demikian pula pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Demikian pula Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwa Al-Fatihah, ya, membaca surat Al-Fatihah itu wajib fi kulli ahwal, pada keadaan apapun, ya. Nah, berdalilkan dengan hadis Aisyah yang umum, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini dalil umum. Nah, sehingga siapa saja yang salat, baik dia sebagai imam, sebagai makmum, atau dia salat munfarid, salat sendiri, maka wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi yang kita bacakan? Ini umum. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita bacakan tadi itu umum, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu. Dalil yang umum, ya, itu dikhususkan dengan dalil yang khusus. Nah, ini kaidah, ya, kaidah usuliyah. Apabila ada dalil yang umum, sesuatu yang umum itu ditaksis, dia dikhususkan dengan dalil yang khusus. Nah, secara umum ketika seorang membaca Al-Qur'an, maka kita wajib diam dan mendengarkan. Ya. Kecuali ada yang mengkhususkan, di antaranya ini surat Al-Fatihah. Maka ketika di dalam sholat, ya, bagi makmum dia membaca surat Al-Fatihah, baru kemudian dia dengarkan bacaan imam. Nah, ini ya. Dan ini wallahu alam pendapat yang sangat kuat dari sisi hujahnya, ya, dan lebih berhati-hati. Nah, ini ya. Ini terkait Al-Fatihah. Kemudian terjadi khilaf pula, ya, di kalangan para ulama tentang permasalahan idrok rokaah birruku'. Ya, tentang permasalahan dapatnya satu rakaat dengan dapatnya ruku. Ya. Nah. Jumhur para ulama mereka berpendapat seorang yang salat, ini salat jamaah ya, salat berjamaah, seorang makmum apabila dia datang, ya, mendatangi jamaah dan mendapati imam sedang ruku, ketika dia dapati rukunya imam, maka cukup itu terhitung satu rakaat. Ya, terhitung satu rakaat. Nah, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ya, ketika disebutkan dalam hadis tersebut, na'am, suatu ketika Abu Bakrah radhiyallahu anhu datang, na'am, menuju salat jamaah, kemudian mendapati imam sedang ruku, maka beliau pun ruku di luar shaf. Ya, sambil ruku beliau berjalan. Ya, ruku sambil berjalan. Ya, nanti ada permasalahan lagi ya, hukum ruku sambil berjalan. Tapi kita tidak membahas itu. Ya, yang kita bahas adalah apakah ruku itu dapat atau terhitung satu rakaat. Nah, maka ketika selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Abu Bakrah, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah tambahkan kesemangatanmu dan jangan diulangi. Nah, maka dalil ini secara zahir menunjukkan, ya, i'tidadu raka'ah birruku, terhitungnya satu rakaat dengan mendapati ruku. Ini pendapat jumhur. Nah, pendapat sebagian para ulama, dan ini pendapat juga dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan pendapat yang zahir dari Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pula pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah, demikian pula Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, mereka berpendapat bahwa ruku' itu tidak terhitung satu rakaat. Ya, mereka berpegang dengan dalil yang umum tadi, dalil Aisyah, dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya, adapun hadis Abu Bakrah mereka jawab dengan beberapa jawaban, tapi jawabannya lemah. Ya, jawabannya lemah. Di antara jawabannya, bisa jadi ketika selesai salat, bisa jadi Abu Bakrah itu berdiri gitu. Abu Bakrah berdiri. Nah, ini dalil yang seperti ini, dalil yang sifatnya ihtimal. Ya, dalil ihtimal. Nah, sementara kita memahami hadis atau melihat suatu dalil itu tentunya sesuai dengan zahir. Nah, tidak boleh kita berdalil dengan ihtimal-ihtimal. Ya. Atau istilahnya bisa jadi, oh bisa jadi Abu Bakrah nambah rakaat. Ya, kalau beliau menambah rakaat tentunya disebutkan kan gitu, disebutkan dalam hadis tersebut. Ketika tidak disebutkan, ya kita fahami sesuai zahir ya bahwa Abu Bakrah tidak menambah rakaat. Ya, ketika imam selesai salam. Nah, ini ya. Sehingga wallahu taala alam bisawab, Masalah ini masalah khilaf, tapi yang anak pribadi ya itu lebih condong pada pendapat bahwa ruku itu mendapat satu rakaat. Ya. Bahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan qaulu, ucapan ya ataupun pendapat yang mengatakan bahwa ruku tidak terhitung satu rakaat, kata beliau, hadza qaulun batil, ini adalah pendapat yang batil. Nah, ya, walaupun kita tidak mengatakan bahwa pendapat itu batil karena ini khilaf, ya, khilaf. Al-Imam Nawawi dalam membela pendapat yang pertama tadi, beliau sangat keras, ya, sangat tegas. Dan itu biasa uslub metode para ulama ketika menguatkan pendapat yang mereka anggap kuat, ya, terkadang menggunakan uslub-uslub yang agak sedikit syiddah, agak sedikit keras, seperti Al-Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, beliau mengatakan, aku tidak ragu, wala asyuk, aku tidak ragu bahwa amalan menjedekap atau amalan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku itu adalah amalan bid'ah, ya. Nah, amalan bid'ah dolalah. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Walaupun tentunya kita tidak mengatakan itu bid'ah karena khilaf, ya, khilaf. Nah, dan itu biasa uslub metode sebagian para ulama ketika mereka menguatkan pendapat yang mereka anggap kuat, ya, terkadang menggunakan uslub metode-metode yang sedikit tegas, ya, syiddah. Nah, ya, sehingga wallahu alam, yang zahir dari hadis yang ada bahwa satu na'am ketika makmum mendapati rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Ya. Dan ini khusus ketika makmum datang imamnya sedang rukuk. Ya. Beda halnya ketika makmum berdiri bersama imam dari awal sholat tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, ini tidak sah. Bisa dipahami ya permasalahannya. Jadi terhitungnya rukuk itu sebagai satu rakaat dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Syekh bin Bas rahimahullah, ya, yang pertama ketika makmum datang imamnya sedang rukuk, dia dapat rukuknya, ini terhitung satu rakaat, ya. Yang kedua ketika imam atau ketika makmum datang masuk ke dalam jamaah, dia belum sempat baca Al-Fatihah, ya, baru berdiri sebentar kemudian imam rukuk, itu juga terhitung satu rakaat, ya. Artinya keadaan-keadaan yang makmum tersebut enggak memungkinkan baca Al-Fatihah. Adapun kalau dia masuk masih memungkinkan baca Al-Fatihah tapi dia sengaja tidak membacanya, ya, maka itu tidak terhitung satu rakaat yang demikian, ya. Wajib baginya untuk menambah ketika imam selesai salam. Bisa dipahami ya? Baik. Dan terkait permasalahan ini pula yang menjadi perkara yang perlu untuk kita tanbih adalah bukan berarti seseorang, ya, seorang makmum ketika menghadiri sholat jamaah dia sengaja, ya, sengaja berlama-lama mendapati rukuknya imam, ya, supaya enggak lama-lama berdirinya, lah, ini tidak diperbolehkan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya, sengaja berlama-lama. Nah, mungkin ketika imamnya baca panjang, ya kan? Apalagi ketika sholat subuh di hari Jumat sudah diperkirakan, oh ini baca sajadah, ini rakaat pertama, ya, dia masuknya sudah mau 3 ayat terakhir atau bahkan sudah mau ruku baru dia masuk, sengaja, ini gak boleh, ya, ya, seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Kita diperintah untuk bersegera mendatangi sholatul jamaah dan tidak berlama-lama kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, bersantai-santai di luar misalnya ngobrol. Nah, demikian pula, ya, tanbih pula untuk apalagi ini sebagian aulad nih, ya. Nah, ketika imam sudah takbir, maka jangan ngobrol, ya. Jangan berbicara. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih wa idza kabbara fakabbiru. Ini Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Kalau imam sudah bertakbir, bertakbir langsung. Ya. Langsung. Nah, kita diperintahkan langsung untuk takbir ketika imam sudah takbir. Nah, ini ya. Sehingga tidak ada yang ngobrol sesama temannya. Ini tanbih untuk aulad nih. Ya. Untuk anak-anak atau yang masih kekanak-kanakan. Nah, tidak diperbolehkan ya. Nah, mungkin untuk yang mengawasi sholat mungkin bisa diberi tindakan ya kalau ada yang seperti ini. Ya, ngobrol, takbir langsung takbir atau melakukan sesuatu yang sia-sia, melamun. Imamnya sudah takbir, dia masih melamun. Ya, masih bermain-main. Lihat sana, lihat sini. Ya, kadang sudah masuk di shof kemudian pindah ke shof yang lainnya. Apa yang dicari? Ya, tidak boleh. Naam, jangan sampai kita menjadi orang yang mengganggu ibadah orang lain. Ini tidak diperbolehkan ya. Nah, mengganggu ibadah. Baik. Kemudian berikutnya wa ajma'u ala istihbabi qira'ati surah ba'dal Fatihah fi raq'atay subhi wal awwalain min baqis salawat. Dan para ulama mereka bersepakat ijma' tentang disunnahkannya untuk membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat subuh dan dua rakaat pertama dari sholat-sholat yang lainnya. Jadi dua rakaat pertama itu disunnahkan untuk membaca surat ba'dal Fatihah setelah surat Al-Fatihah. Ya. Wakhtalafu fi istihbabi fi tsalitsah war rabi'ah. Nah, dan mereka berselisih tentang disunnahkannya membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ya. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini wali Syafi'i rahimahullah fiha qaulan. Dan al-Imam Syafi'i beliau memiliki dua pendapat. Ya, yang pertama al-jadid, pendapat beliau yang baru, annaha tustahab, bahwa itu disunnahkan. Wal qadim annaha la tustahab. Adapun pendapat beliau yang qadim, yang lama, ya, bahwa yang demikian tidak disunnahkan. Jadi al-Imam Syafi'i beliau dikenal dengan dua pendapat. Ada istilah qaulul qadim, ada istilah qaulul jadid. Pendapat beliau yang lama, pendapat beliau yang baru. Ya, pendapat beliau yang lama disebutkan ketika beliau berada di Mesir. Ya, ketika beliau berada di Mesir itu qaulul qadim. Adapun pendapat beliau yang baru ketika beliau berada di Hijaz. Ya. Hijaz di Madinah, Mekah Madinah. Ya. Nah, sehingga pendapat beliau yang diambil adalah pendapat yang jadid, yang baru. Nah. Qala ashabuna, dan berkata ulama-ulama kami, idza qulna wa idza qulna tustahab fala khilafa annahu yustahabbu an takuna aqalla minal qiraati fil awwalain. Ya. Apabila kita mengatakan bahwa yang demikian itu mustahab, yakni kalau kita berpendapat bahwa dua rakaat terakhir itu juga disunahkan baca surat, maka tidak ada khilaf bahwa surat yang dibaca di dua rakaat terakhir itu lebih pendek dari dua rakaat yang awal. Ya. Qalu, mereka mengatakan, ini para ulama Syafi'iyah, wa takunul qira'atu fi tsalitsah war rabi'ah sawa. Sehingga bacaan untuk rakaat yang ketiga dan keempat itu sama, setara. Ya. Nah, jadi secara umum bacaan di dalam sholat itu untuk rokaat yang pertama itu lebih panjang dari rokaat yang kedua. Ya, adapun kadar panjangnya secara umum untuk sholat subuh itu lebih panjang, ya, dan yang paling panjang, ya, kemudian sholat maghrib, kemudian yang paling pendek sholat isya, ya, sholat isya. Walaupun ini bukan perkara yang wajib, ya, bukan maknanya subuh harus panjang terus panjang, enggak. sekali-sekali dibaca pendek tidak mengapa, ya. Nah, berapa kadar panjangnya ya disesuaikan, tidak ada ketentuan berapa ayat, berapa lembar, tidak ada ketentuan, ya. Apa yang dianggap panjang menurut kebiasaan ya itu sudah dianggap panjang. Nah, ini ya. Baik. Dan tambahan tanbih tadi seputar bersegera dalam mengikuti imam. Ya. Nah, dalam permasalahan duduk tasyahud awal, nah ini ya. Duduk tasyahud awal ada khilaf. Sebagian para ulama berpendapat ya bahwa tasyahud awal itu bacaannya hanya sampai pada syahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian berdiri. Ya. Nah, ini berdasarkan dalil dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'atain atau fi tasyahudil awal, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk di rakaat yang pertama, duduk di tasyahud yang pertama, tasyahud awal, maka beliau seolah-olah duduk di atas bara, gitu ya. Duduk di atas batu yang panas. Artinya cepat gitu ya. Di tasyahud awal itu bacaannya cepat. Ya. Nah, dan wallahu alam ini pendapat yang secara zahir cukup kuat bahwa tasyahud awal itu pendek hanya sampai syahadat. Ya, syahadatain. Sebagian para ulama menyebutkan sampai salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad, berdiri. Atau baca dua syahadat berdiri. Nah, ya. Adapun sebagian ulama lagi mengatakan tasyahud awal sama seperti tasyahud akhir. Nah, sampai salawat Ibrahimiyah. Bedanya kalau tasyahud akhir ditambah doa ya, doa sebelum salam. Nah, tapi wallahu alam yang pendapat yang zahir lebih kuat adalah pendapat yang pertama bahwa tasyahud awal itu lebih pendek. Ya, cukup membaca syahadat. Sebagian menganggap hadis Ibnu Mas'ud tadi lemah karena perawinya ya, di dalamnya ada seorang perawi yang bernama ana lupa, tapi seorang tabi'in, anak dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, anak dari Abdullah bin Mas'ud ini kata para ulama, beliau tidak pernah mengambil hadis dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi para ulama yang lain mengatakan beliau ini walaupun tidak mengambil hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau diketahui belajar dengan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga hadis ini hadis yang memiliki cukup kekuatan ya, dan bisa dijadikan hujjah. Nah, ya wallahu alam, yang jelas masalah khilaf ya. Tapi yang perlu kita tanbih di sini, bagi makmum yang berpendapat bahwa tasyahud awal itu sampai salawat Ibrahimiyah, sementara imam yang berpendapat tasyahud awal itu pendek sampai syahadat, ya ketika imamnya berdiri dia harus ikut berdiri. Ya, apalagi permasalahan khilaf. Dia berdiri. Jangan imamnya sudah berdiri baca Al-Fatihah, dia masih duduk lama. Ya. Dia masih duduk lama menyelesaikan tasyahudnya, lah. Ini keliru. Ya, imam berdiri maka walaupun dia belum selesai baca tasyahud, kalau dia berpendapat tasyahudnya sampai salat Ibrahimiyah, maka dia harus berdiri mengikuti imam. Nah, ini ya. Demikian pula sebagian perbuatan yang juga keliru dilakukan oleh sebagian orang ya. Mereka memanjangkan sujud di rakaat terakhir. Ini juga tidak ada sunnah, tidak ada sunnah ya, mengkhususkan sujud ya di rakaat terakhir itu dilamakan. Tidak ada. Yang ada, setiap sujud itu disunahkan kita untuk berdoa, mau sujud rokaat pertama, rokaat kedua, dan seterusnya. Jadi tidak khusus rokaat terakhir. Nah, ini ada sebagian makmum yang ketika imamnya sudah duduk tasyahud akhir, dia masih sujud berdoa. Nah, ini keliru, tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia mau berdoa lama, mau sujud lama, ya tafadhol, dia sholat sunnah, sujud dia, mau sujud setengah jam juga, labas ya. Nah, karena sholat jamaah itu ada aturan-aturannya.